menahan perasaan dan humor. Nyong ana cerita maning ge. Anu tesinari acara curan mor ya. Curan perasaan dan humor. Ceritane ana wong lanang wadon, ge bojo-bojoan ge cita-citane ge ya. Jenengane sing lanang Odin, sing wadon jenengane Supin. Ge langsung bae jajal. Cerita-ceritane ge Odin karo Supin bengi-bengi turu. Barang turu kalingane jam 1 bengi Odin nangi. Metu kamar balik maning arep lanjutna turu. Tapi sedurunge lanjutna turu, Kolil nggugah bojone. Langsung ben jajal yo. Leng. Leng. Leng. Leng, tangi pleng. Atau berhenti bergobablah lah, bocah metu gocah sama biung pada reang. Tolong, tolong, tolong, anak apa jajal ya? Ngerti lagi anak mong turu kok pelang pleng, pelang pleng, pelang pleng. Antara mudah sening jajal. Deket-geti mong turu. Mundang siapa nih kak? Plang pleng plang pleng ngidur ya. Jangan itu bocoran dia makan tak kelalen. Plang pleng plang pleng. Sabang sampai ini kan kerana apa ya? Malah tambah ngambah nih Rika Jan. Sing sabar nih sabar. Nyong pengen ngundang Rika. Mama ketek pleng. Oke bok. Mama ketek pleng. Plang pleng plang pleng ini ya. Ya wes ora apa-apa. Apa bapak ketek pleng ngan apa kok gugah-gugah nyong turu kayak lagi penak-penak turu malah gugah ini kan. Nyong mikir kan lagi ngimpi bal-balan karo David Beckham. Malah narik kan tetap digugah iki Jan. Ya wis tenang bae, Mak. Aja khawatir, ke dalam maning mimpi Rika kepen ketemu David Beckham bakal terwujud, bakal aku wujudkan, bakal aku nyatakan. Kepriwe? Diwujudkan? Diwujudkan, Mak, aja khawatir. Diwujudkan adol kasur. Antara nu sending nyesal. Kok lagi kepengin tuku beras, Be. Neteki gendeng mendina malah. Ngobrol ketemu David Beckham. Wah, cangacal. Terlindur turun maning turun ana. Eh, Mak, aja kepet-kepet. Sabar ge adane menang debit. Siki malam apa siki? Malam semua. Cuma kliwon, Bok. Cuma kliwon. Kandane debit. Sing sabar. Nyom iki ya. Mendapatkan sebuah berkah. Mendapatkan sebuah wangsit, mendapatkan sebuah keberuntungan kajane Mak. Ke calon-calonnya nyuar pentu duit akeh kajane kajane do. Anu berkah apa, keberuntungan apa, wangsit ke prive? Bisa-bisa nih Rika ngomong arep oleh duit pirang-pirang. Eh, kadang ini duit muda nih. Nyong kan jam ini tangi, jaman-jaman nyong kepengen ngujuh. Kadang ini duit. Lah, nyong kan main kamar mandi, maring WC ya. Lah mau, pas nyong maring WC, lawangnya kan terbuka nanyong ya lawang biasanya ya. Nyong nih buka lawang, lampu nevis murup Mak. Jangan lampu nevis murup. Padahal nyong nih buka lawang truk lo. Urung kulitnya saklar, urung ngurup napa barang. Lampu nevis murup debit Mak. Nyong mau nih orang urusan nyong ujar-ujarnya ya. Anak kucing dan liwat. Nyetelnya lampu ini lo ujar-ujarnya nyong lagi Mak. Tapi barang nyong rampung udah ngujuk kang WC. Nyong kan betul ya. Lawangnya tak tutup. Lampu nih mati defek Mak Jan, mati defek gue. Jadi nyong mulanya bisa menarik kesimpulan kan nyong kayaan-kayaan anu ada pulih nomor apa ya. Kepoknya nyong ngasuk Jan, kudu ke kudu tuh kulote ke. Rikat cerita apa Miki? Rikat cerita apa Miki? Ya gue Miki Mak, nyong ada pulih nomre. Nyong mungkin nemu keberuntungan, nemu berkah. Kepengen ngusium buka kamar mandi. Isik-isik ya, lampunya murup defek. Lebaran nyong metukan kamar mandi, lapangan tertutup, lampunya mati defek. Rika gue sebola balik tak ngomongi. Aja maning-maning ngoyo nang kulkas. Aja maning-maning ngoyo nang kulkas. Kamar mandi, kamar mandi, kepriwe. Biasa-biasa kepriwe. Kayak-kayak kulkas.